Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita pernah ngerasain rasa takut, khawatir, galau, baper, marah, sedih, bete, dan segala macam dinamika perasaan. Kadang kalau lagi happy jadi lupa segalanya, tapi kalau lagi sedih jadi baper berat sampai putus asa. Kadang ketakutan kita, ketakutan yang berlebihan, membuat kita tidak berani melakukan pilihan-pilihan hidup. Kadang kita juga menjadi orang yang parno dan trauma dengan hal-hal yang pernah kita alami di masa lalu. Zulzilu atau guncangan perasaan yang kita rasakan itu ada obatnya. Orang-orang yang beriman, obat untuk semua zulzilu, dinamika, guncangan-guncangan perasaan itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dibilang, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, kalau kita mau mengukur kira-kira kita ini orang beriman atau masih nanggung, caranya sederhana. Coba kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, bisa enggak zikir itu jadi obat ketika kita lagi galau? Bisa enggak zikir itu jadi obat ketika kita lagi marah? Bisa enggak zikir itu menjadi obat ketika kita lagi takut? Seperti zikir menjadi obat ketika kita dalam keadaan khawatir. Ini adalah ukuran keimanan yang paling jujur yang bisa kita nilai kepada diri kita masing-masing. Tapi tidak untuk orang lain. Kenapa? Karena kita gak tahu isi hati orang lain. Jadi gak bisa menjudge isi hati orang lain. Karena orang yang beriman, kata Allah, Al-lazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu hati mereka akan tuma'nina, akan merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita mengingat Allah, rasa gundah kita enggak hilang, kita harus mempertanyakan kembali, kita benar-benar beriman enggak nih sama Allah? Kalau kita dengan mengingat Allah, rasa takut, khawatir kita enggak hilang, kita harus mempertanyakan lagi nih, kira-kira kita benar-benar enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya pernah dipraktekin oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Nabi mengambil jalur yang berlawanan dari kota Madinah. Kalau Madinah itu di sebelah selatannya Mekah, Nabi malah ke arah utara untuk menghindar orang-orang kafir yang pengen mengejar Nabi. Lalu Nabi pun bersembunyi bersama Abu Bakar di sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Sur. Yang umroh haji pasti pernah ziarah ke daerah situ. Di dalam Gua Sur, Nabi berdiam beberapa malam dan suatu hari orang-orang kafir akhirnya sempat curiga. Jangan-jangan Muhammad sembunyi di daerah pegunungan, daerah Sur. Mereka mencari ke sana, mencari-cari jejak, sampai benar-benar berada tepat di mulut Gua Sur. Dengan senjata lengkap yang kalau ketemu Nabi Muhammad atau Abu Bakar, boleh dibunuh, boleh ditangkap. Pokoknya hidup atau mati harus bawa pulang ke Mekah. Ini udah jadi buruan banget nih. Ketemu tembak di tempat boleh, dipancung boleh, digorok boleh. Pokoknya udah halal darahnya kalau bahasa sekarang. Dan mereka dengan senjata lengkap, semuanya ada puluhan orang hunter, para pembaca jejak, para pemburu, ada di mulut gua yang guanya gak terlalu besar. Artinya Nabi berubah posisi duduk saja udah kelihatan kaki beliau. Saking kecilnya gua. Rendah, kecil, sehingga seorang dewasa itu tidak bisa berdiri, harus duduk. Kalau berdiri di pintu gua, maka hanya setengah pinggang orang dewasa saja. Mulut gua tersebut. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar zulzilu, merasa khawatir. Abu Bakar merasa resah, Abu Bakar merasa takut, bukan takut kepada musuh, tapi takut akan keselamatan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Karena bukan tipe Abu Bakar yang penakut. Sehingga Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini? Kalau seandainya mereka melihat ke bawah sedikit saja, gak usah apa ngintip-ngintip, melihat dari atas saja sedikit, pasti udah kelihatan kita ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kalau kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini yang dimaksud dengan bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah bukan hanya sebuah ritual yang kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang kita mengucapkan kalimat subhanallah, tapi pikiran kita bukan ke Allah. Sama kayak kita lagi sholat, pikiran kita ke kerjaan, pikiran kita di mall, pikiran kita di tempat main, pikiran kita di hutang, pikiran kita di masalah. Ini tidak zikrullah, karena arti zikrullah itu bukan menyebut nama Allah. Zikrullah itu mengingat Allah. Mengingat dengan menyebut atau mengingat tanpa menyebut. Yang jelas dia mengingat Allah. Dan mengingat Allah, zikir kepada Allah, tidak harus selalu kalimatnya kalimat zikir ritual. Misalnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bukan hanya itu, tapi dia kalimat-kalimat yang membuat kita jadi sadar kita itu gak sendiri tapi ada Allah. Itu zikir. Kalimat-kalimat yang membuat kita jadi aware kalau kita tuh gak sendiri, ada Allah. Kalimatnya apa? Bisa la tahzan innallaha ma'ana. Bisa kalimatnya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bisa kalimatnya la haula wa la quwata illa billah. Atau sesederhana kita bilang tenang, ada Allah. Itu bagian dari zikrullah. Nah, ketika kita diingatkan dengan nama ini, bisakah hati kita tiba-tiba menjadi tenang? Yang tadi terguncang, yang tadi khawatir, tiba-tiba menjadi tenang. Disitulah kita bisa mengukur seperti apa keadaan iman kita, Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan normal, agak sulit buat kita ngukur kita ini orang beriman atau enggak. Karena dalam kondisi yang normal, tidak bisa membedakan mana mukmin, mana munafik. Dalam kondisi yang normal, enggak bisa membedakan mukmin dan munafik. Justru orang mukmin dan orang munafik itu Allah pisahkan lewat ujian-ujian. Itulah kenapa Allah berfirman di pembukaan surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Padahal Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka supaya Allah melihat siapa mereka di antara mereka yang benar imannya, siapa yang dusta. Justru Allah membedakan mukmin dan yang bukan mukmin, walaupun sama-sama ngaku nih. Allah ngebedainnya dengan apa? Dengan ujian. Bagaimana ketahuan? Salah satu ketahuannya adalah siapa di antara mereka yang ketika ujian itu dialami, lalu dia mengingat Allah, diingatkan dengan nama Allah, tiba-tiba hatinya menjadi tenang. Bukan tidak menangis karena air mata itu rahmat dari Allah. Bukan tidak mengaduh karena mengaduh itu natural, manusiawi. Tapi dia tidak mengeluh. Mengaduh dan mengeluh sesuatu yang berbeda. Mengaduh spontan. Ketika kita sakit, kita akan mengatakan, ah, itu mengaduh. Mengeluh lebih daripada mengaduh. Dia mengatakan, apa sih maunya Allah? Udah gak ada lagi harapan. Udah selesai hidup saya, akhirnya cari tower, naik atas tower, loncat, nyangkut pula di kabel listrik, gak meninggal. Tanggung gitu kan ya. Ini namanya mengeluh. Dan kalau mengeluh, berarti ketahuan iman kita kepada Allah itu masih lemah. Dan jangan-jangan kita belum diterima sebagai mukmin. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, yuk kita coba tajdid, kita coba perbaharui iman kita sampai ke tingkat ketika kita mengingat nama Allah, hati kita menjadi tenang. Kalau emosi kita lagi terganggu nih, kalau marah kita lagi luar biasa menyala-nyala api kemarahan kita, terus diingatkan dengan nama Allah, selesai, berarti dia orang yang beriman. Jadi orang yang beriman bukan gak pernah marah, cuman dia katakan atau temannya bilang, iman Allah. Akhirnya dia astagfirullahaladzim. Ini orang yang beriman. Dulu ketika saya masih kuliah di Mesir, orang Mesir itu kan beda dengan orang Qatar ya. Teluk sama Afrika kan beda. Orang Qatar, Dubai, Kuwait, Saudi mungkin gayanya agak lebih kalem. Kalau Mesir itu Sumateranya Arab. Saya orang Aceh kuliah di Mesir. Jadi orang Sumatera ketemu Sumatera, Sumatera Indonesia ketemu Sumatera Arab. Dan kehidupan di Mesir itu cowboy banget, Pak, Bapak Ibu. Beda banget sama di Qatar. Qatar itu kan jong-jong ya. Mengalir. Tenang gitu kan ya. Mengalir. Enggak ada enggak riwel, enggak apa, semuanya tertata rapi. Ada Mesir mah enggak gitu. Mesir itu cowboy banget lah. Kita kalau mau ke kampus naik Damri, itu enggak pernah Damri nungguin kita. Kalau Damri ngelewat ngelihat kita lagi apa nunggu di halte, dia malah cepet. Damri iseng. Akhirnya kita kejar Damri. Damri tunggu saya, jangan tinggalkan saya. Okay. Karena masa lalu jadi curhat ke Damri. Ada Damri sana. Dan yang paling beberapa kali kita lihat orang yang paling gak terbiasa dengan gaya-gaya orang Mesir itu orang Malaysia. Orang Indonesia kan mungkin agak-agak mirip dengan orang Mesir ya. Karakternya itu agak-agak ngoboy. Kalau Malaysia kan kayak Qatar. Kebayang orang Qatar tinggal di Mesir, pasti gak betah. Orang Mesir tinggal di Qatar, insya Allah betah banget. Gak mau pulang. Makanya orang Indonesia tinggal di Qatar, gak mau pulang. Orang Qatar gak akan mau balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu Mesir banget lah. Di Mesir itu setiap hari saya ngelihat orang bertengkar. Orang Mesir itu kalau udah bertengkar pakai bahasanya tuh Umar. Ya Umar gitu ya. Itu artinya keledai. Kalau di Indonesia mungkin AN bintang-bintang lah. Kalau di Mesir keledai. Karena keledai itu simbol hewan yang bodoh kan di Al-Quran juga. Kalau mereka lagi marah-marah, ya marah segala macam teriak-teriak. Orang Mesir kan kalau ngomong gak bisa pelan nih. Pasti teriak-teriak. Tiba-tiba orang di sebelahnya bilang sallu ala nabi, bersalawat kepada nabi, dia langsung tenang sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Mesir. Enggak baperan, kasar tapi tidak baperan. Ada juga ada kan lagi marah-marah tuh. Wah, segala macam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selawatan. Setidaknya dia enggak pernah mengabaikan selawat. Disuruh selawat dia selawat, cuman dengan ada tetap marah. Ada juga yang tenang gitu. Ya Hamar. Terus dia nanya, Fi Hamar gairak hana? Wahai keledai, emangnya ada keledai di sini selain kamu? Lah, masih, enggak ada. Oh, berarti saya keledai. Kok ada? Berarti saya keledai juga gitu. Sama aja jawabannya. Jadi artinya Bapak Ibu, bisa enggak amarah kita itu diredam dengan nama Allah? Bisa enggak kekhawatiran kita terhadap rezeki diredam dengan nama Allah Ar-Razzaq? Bisa enggak rasa sakit hati kita diredam dengan nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab? Bisa enggak rasa benci kita kepada orang lain yang membuat kita tidak lagi objektif diredam dengan kalimat Al-Adil? Bisa enggak kita menjadi orang yang egois tiba-tiba diredam menjadi orang yang sangat empati dengan kalimat Ar-Ra'uf, Ar-Rahim? Ini yang disebut dengan orang yang bizikrillah tatma'innul qulub. Perasaannya itu dibentuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.